seluruh nabi-nabi dan rasul sallallahu wasallam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil qasana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم وفي هذه المناسبة العظيمة الكريمة جمعنا الله وإياكم في أكرم الاجتماع وأعظم الاجتماع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بدنيانا وبرزخنا ويوم القيامة لإطفاء بجي حضرة الله سبحانه وتعالى يوم مهاله يوم مهام لإنفاقاً كلهرة يوم مهام menguasai seluruh kerajaan alam semesta dari tiada, yang menggenggam setiap nafas dan setiap detak jantung hamba-hambanya, maka dihamparkanlah permukaan bumi beserta apa yang ada pada diri kita berupa penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, pemikiran, sesekali bukan untuk bermaksiat kepadanya, bukan untuk mencapai kemurkaannya, bukan untuk memuliakan hal yang dihinakannya, tetapi untuk memuliakan hal yang dimuliakan Allah. Di saat manapun, di waktu manapun, waktu adalah milik Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Dan setiap detik dalam hidupmu akan dipertanyakan oleh Allah, dan pertanyaan itu pasti datang pada setiap yang hidup. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dan datang saatnya kau diusung dengan jenazahmu, ditanamkan di dalam kubur, tidak bisa lagi main petasan, tidak bisa lagi tiup trompet tahun baru. Di saat itu kau ditanya amal perbuatanmu. Di saat di sampingmu ada ratusan ribu orang yang berzikir, dan kau tetap di dalam kegembiraanmu meninggalkan zikir nama Allah, meninggalkan keagungan nama Allah, dan meremehkan nama Allah. Seandainya engkau mengetahui nasib saudara-saudaramu yang berbuat seperti ini di dalam kuburnya, mereka masih melolong, menjerit untuk minta ampun kepada Allah atas perbuatan mereka, atas kelancangan mereka mengangkat suara di atas gemuruh nama Allah, di atas nama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non-muslim karena memang hari raya mereka. Tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran unta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran unta ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati 16 panggung dengan joget dangdutnya, maksiatnya, mabuknya, zinanya, dan segala perbuatannya? Siapa yang akan mensyafaati mereka selain Sayyidina Muhammad? Salahkah jika perkumpulan ini kita berkumpul agungkan syiar Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi. Lebih pantas digemuruhkan dari semua nama, dari semua perbuatan. Maka beradablah terhadap nama Allah ketika dinaungkan, ketika digaungkan. Ingat, sisa nafasmu kau pasti akan menemui sakaratul maut. Dan di saat itu kau akan tahu betapa agungnya bibir yang menyebut nama Allah, betapa hinanya yang meniup trompet tahun baru. Di saat kau berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Allah akan mempertanyakan itu. Kau gunakan apa bibir yang kuberikan? Kaukah mencipta bibirmu sendiri atau aku yang memberinya dari tiada? Kaukah yang mencipta tanganmu atau aku yang menciptanya dari tiada? Kaulah yang membuat hal yang bermasalah di atas permukaan bumi yang milikku. Setiap butir tanah di bumi ini milikku. Dan semua akan menceritakan kejadian. Siapa yang menginjak mereka dalam dosa, siapa yang menginjak mereka dalam pahala. Mereka akan bersaksi. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man fis samawati wa man fil ardh illa atir rahmani 'abda." Semua yang ada di langit dan bumi akan datang ke hadapan Allah yang Maha Ar-Rahman dengan sebagai hamba. Tidak lebih dari hamba. Kaya, miskin atau siapapun, tidak ada yang lebih dari hamba di hadapan Allah. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Aku sudah tahu jumlah mereka yang hidup di atas bumi dan langit. Wa kullu atihi yawmal qiyamati farja. Dan semua mereka akan datang ke hadapanku dengan sendiri-sendiri. Innalladzina amanu amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini akhir surat mereka. Sungguh mereka yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menyiapkan bagi mereka cinta dari namanya Al-Badun. Beriman dan beramal solehlah, bertobatlah dari segala hal-hal yang mungkar. Hiasi bibirmu dengan nama Allah, hiasi hatimu dengan nama Allah. Saya tidak bisa mencarakan hadis dan juga kitab risalah jamiah yang mesti kita baca tiap malam Selasa. Kitab yang mengajarkan tauhid, juga fikih, juga tasawuf, diperintahkan guru mulia kita untuk diajarkan tiap malam Selasa. Yang mau ikut silakan hadir setiap malam Selasa di Masjid Raya Al-Munawar Pancoran, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kita akan mencarakan syarah Bismillahirrahmanirrahim, masih belum selesai untuk tiga kali pertemuan. Kita akan terus mencarakan itu semampu saya, bagaimana perintah beliau. Dan di malam hari ini, waktu kita sempit, kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena maksiat-maksiat yang diperbuat oleh umat adalah menciptakan musibah di masa mendatang. Ketika, jangan kau pikirkan orang yang non-muslim, mereka mempunyai kepercayaan sendiri dan jangan diganggu. Demikian pula saudara-saudara kita yang tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa, jangan diganggu. Ajak dengan lemah lembut, jangan sampai sampai dicaci, jangan sampai dimaki. Kalau kita caci maki berarti sama dengan mereka. Justru kita kasihan dengan mereka, kasihani mereka, doakan mereka, ajak mereka jika mampu kepada keluburan. Hadirin, mari kita memanggil nama Allah 1000 kali dengan niat Allah Subhanahu wa taala menerbitkan cahaya keagungan dan kerinduannya di hati kita dan menjadikan hari-hari kita dan malam-malam kita selalu dinaungi cahaya kelembutan Allah dari segala takdirnya yang akan membawa kesulitan agar digantikan menjadi anugerah dan kemudahan. Dan agar Allah jauhkan banjir dari bumi Jakarta. Jakarta Utara tidak 4,1 meter di bawah permukaan laut. Diramalkan tahun 2030 Jakarta sudah tiada, tenggelam oleh banjir. Jadi hadirat, kita lihat banjir sekarang makin hari makin dahsyat. Kita akan berpikir seperti ya Allah 1000 kali mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar banjir dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rindai dan Allah jauhkan dari wilayah Jakarta dan seluruh wilayah muslimin muslimat dan dari bangsa kita dijauhkan dari musibah dan perpecahan dan dijadikan kedamaian antar umat beragama. Amin Allahumma amin. Bismillah. Tahukah mereka Allah sedang melihat mereka? Tahukah mereka suara yang nontonnya dan yang nyanyinya? Tahukah mereka kalau mereka mati saat ini tempatnya di mana? Jika mereka diperlihatkan tempatnya di mana, kalau mereka mati saat ini mereka akan merangkak ke majelis. Waqulu jami'an ya Allah. Narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan, beri mereka hidayah, beri mereka taubat. Rabbi, kami tidak membenci mereka, kami kasihan kalau mereka wafat. Bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut mencekik mereka dan mencabut ruh mereka dengan kemarahan. Seluruh urat tubuh mereka menggenggam ruh itu. Tubuh tidak mau dilepas oleh malaikat Israel dalam keadaan maksiat. Tubuh ingin ruh tobat dulu baru lepas. Namun malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya dari seluruh uratnya. Ya Allah, tubuhmu tidak ridho, kau maksiat. Tubuh kita tidak ridho, kita mengumpat. Mulut kita tidak ridho, kita mencaci. Semua anggota tubuh kita ini mengagungkan Allah, dicinta Allah, dari Allah, berasal dari ketiadaan, hanya sebutir sel masuk ke sel telur. Inilah anugerah Allah, tubuhmu. Dan tubuhmu tidak ridho pada ruhmu jika kau maksiat pada Allah. Ya Allah. dan tubuhmu akan dijadikan saksi di hadapan Allah. Apa saja yang diperbuat oleh tangan, apa saja yang diperbuat oleh mata, apa saja yang diperbuat oleh mulut, apa saja yang didengar oleh telinga, apa saja yang dia pikirkan. Lebih ratusan ribu muslimin muslimat bersatu di malam ini, dan kau maha mengetahui apa yang sedang kami pikirkan, maha mengetahui apa yang sedang kami rencanakan. Ya Allah, beri hidayah mereka yang masih terjebak dalam dosa. Kami kasihan Rabbi, kasihani saudara-saudari kami. Jika mereka tidak kau tuntun pada hidayah, akhir mereka adalah api neraka yang kekal, yang jika seseorang bernafas dari api neraka keluar ke bumi dan bernafas, tidak akan ada lagi kehidupan di bumi karena mati dan kering. Ya Allah, tahukah kalian bahwa para pendosa itu namanya dipanggil oleh malaikat Zabaniyah dari 19 pintu neraka? Para pendosa dipanggil oleh neraka untuk datang. Panggil kami dalam kelompok Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, dosa ayah bunda kami, panjangkan usia kami dalam rahmat dan afiat, beri kami kekuatan untuk menjauhi dosa. Kami lemah dalam menjauhi dosa, kami lemah daripada taat perintah menjalankan pahala. Siapa yang bisa kami adukan memberi kami kekuatan selainmu ya Allah? Ya Allah, ya Allah, kau sedang memandang kami dan sedang siap menentukan hari esok kami. Daripada musibah atau anugerah, maka ketentuan musibah jauhkan ganti dengan anugerah. Ratusan ribu muslimin muslimat memanggil namamu, ya Allah. Kami gembira, kami bersyukur di saat saudara-saudara dan teman kami di seluruh dunia tenggelam dalam maksiat, kau kumpulkan dan undang kami dalam kelompok pengampunan dan kelembutanmu. Alangkah baik dan indahnya engkau, ya Allah. Adakah yang lebih baik darimu, ya Rabb? Pendosa tidak pantas bibir kami menyebut namamu yang maha suci. Tapi bibir ini tidak bisa pula menyebutnya kalau bukan dengan izinmu. Berarti kau izinkan kami menyebut namamu. Berarti kau izinkan kami meminta padamu di malam penuh dosa ini. Ya Allah, seluruh wilayah ramai dengan maksiat, meninggalkan masjid taklim, libur untuk malam tahun baru, meninggalkan salat isya, meninggalkan salat subuh demi meramaikan malam tahun baru. Apa yang kau lihat di muka bumi kalau bukan siap kau tumpahi bala dan musibah? Ya Allah, kelompok besar ini kecil dibanding yang bermaksiat. Ya Allah, namun kau melipat gandakan setiap pahala menjadi 10 kali hingga 700 kali lipat. Lipat gandakan setiap kali kami memanggilmu, kami semakin mulia. Ya Allah, semakin kami memanggil namamu, kami semakin beruntung. Ya Allah, ya Allah, jangan gelapkan wajah kami di saat gelapnya wajah para pendosa yaumil qiyamah. Jangan buat bibir kami dan lidah kami memanjang ratusan meter diinjak-injak orang karena banyak berbuat dosa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami belum bosan menyebut namamu ya Allah, kami masih asyik menyebut namamu ya Allah, ya Allah. Jangan kau beri kami bosan menyebut namamu, terus menyebut nama hamba-hamba, lupa dengan nama sang pencipta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, semakin meriah atau semakin dimeriahkannya malam 1 Januari dengan panggung-panggung nyanyian dan panggung dosa, kami akan semakin meriahkan gemuruhnya namamu di malam ini. Ya Allah, namamu yang lebih berhak dikemuruhkan dari semua nama selainmu. Ribu hadirin muslimin muslimat memanggil namamu dalam perkumpulan ini ya Rab. Beri kami anugerah seluas-luasnya, lebih dari anugerah yang pernah kami terima sebelumnya. Ya Allah, jauhkan musibah dari kota kami, dari bangsa kami, dari kota Jakarta. Cukupkan banjir, cukupkan hujan yang membawa musibah, datangkan hujan yang membawa rahmat. Jauhkan musim kemarau yang membawa musibah, datangkan musim kemarau yang membawa rahmat. Dan bagi seluruh wilayah yang menyaksikan acara ini lewat streaming website secara langsung dimanapun mereka berada, sertakan mereka dalam kemuliaan ini ya Allah. Akan menyeru, mengangkat banyak muka-muka terangkat, dan malaikat berseru, inilah wajah tampang-tampang orang yang menghina apa yang dimuliakan Allah dan memuliakan apa yang dihinakan Allah, maka berjatuhan kulit wajah mereka karena malunya kepada Allah. Ya Allah, pastikan kami di kelompok Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Kau telah berfirman dalam hadis qudsi, Ya Ibnu Adam, inna kama da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau datang padaku dan mohon pengampunan, berharap kepadaku pengampunan, ku hapus dosa kalian tanpa ku pedulikan lagi. Ya Allah, wahai keturunan Adam, lau balagat zunubuka anani sama, lau balagat zunubuka anani sama, lau balagat zunubuka anani sama, suwastaw kardani rakartulak. Wahai keturunan Adam, jika sampai dosamu memenuhi langit, lalu kau bertaubat padaku mohon pengampunan, ku hapus dosa kalian. Adakah yang lebih baik darimu, ya Allah? Kau menawarkan pengampunan pada orang-orang yang berdosa. Kau undang mereka pada kelembutanmu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa. Ya Allah, kalian mati ketakutan, akan kuminta pada Allah kalian mendengar cerita nakhlul kubur. Ya Allah, mereka yang masih menjerit hingga malam ini dari teman-teman kami atau saudara-saudari kami muslimin muslimat, mungkin mereka memanggil nama kami, kupingkan maksiatmu, aku merasakan pedihnya siksa kubur, himpitan bumi. Mungkin mereka sedang memanggil namaku untuk minta didoakan, dikirimkan hadiah pahala. Kami tidak mendengarnya ya Rabb. Jangan mendengarkan tapi hentikan siksa kubur mereka ya Allah. Lepaskan mereka dari penjara alam kubur ya Allah. Ya Allah, di mana tempat orang yang menggemuruhkan nama Allah, dan di mana tempat orang yang menggemuruhkan hal-hal yang dimurkainya. Ya Allah, dalam kenikmatan yang abadi atau dalam kehinaan yang abadi. Ya Allah. Ya Allah. Wahai yang maha indah, Kau memanggil kami menyebutmu 1000 kali di malam ini. Di malam orang-orang lain tenggelam dalam lupa kepadamu. Kenapa Kau pilih kami? Kenapa Kau pilih nama kami? Tidak tenggelam dalam lupa, tapi tenggelam dalam nama-Mu. 1000 kali dinaungkan. Adakah bibir yang lebih bercahaya dari bibir yang banyak menyebut nama-Mu, ya Allah? Adakah bibir yang bisa lebih dibanggakan di hari kiamat dari bibir yang banyak menyebut nama-Mu, ya Allah? Depan kami di dunia dan di akhirat dalam genggaman-Mu, apakah terus dalam kesulitan atau terus dalam kemudahan, atau kemudahan ditambahkan lagi kemudahannya atau kesulitan ditambah kesulitannya, atau kesulitannya susah di dunia tapi mudah di akhirat, kehidupannya mudah di dunia tapi susah di akhirat. Beri kami kebahagiaan dunia dan akhirat, wahai pemilik dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, kami juga mendoakan Bapak Gubernur kami yang turut hadir walaupun sekali singkat waktu. Beliau turut untuk membantu orang-orang yang terkena banjir dari saudara-saudari kami. Beri beliau bimbingan rahmat dan kelembutan-Mu, ya Allah. Dan juga para pendukung acara ini dari Dewan Sekretaris Negara, dari Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya, terima kasih dukungannya. 1000 doa untuk Bapak yang telah membantu dan mendukung acara ini. Ya Allah. Seluruh pihak yang turut mendukung, jamaah yang turut mendukung, semoga selalu didukung oleh Allah dan berada dalam pelukan, diberi kesempatan memeluk Nabi Muhammad yaumul qiyamah, ya Allah. Ya Allah, beri kami kesempatan melihat wajah Nabi Muhammad, beri kami kesempatan memeluk Nabi Muhammad. Beliau, adakah yang lebih membuat beliau gembira melihat seluruh umatnya kepercayaan maksiat dalam perkumpulan ini digemuruhkan nama Allah? Jika kau lihat senyum beliau, jika kau lihat wajah terindah itu tersenyum, kau tidak akan mau keluar dari tempat ini sampai waktu kita wafat. Ya Allah, beri kami kesempatan memandang zat-Mu yang maha luhur, ya Allah. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim, ya Allah. Ada yang dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, jangan Kau butakan kami di hari kiamat. Jadikan kami di hari kiamat memandang keindahan zat-Mu, ya Allah. يومئذ نادرة إلى ربها نادرة wajah-wajah bercahaya yang memandang zat Tuhannya yang maha bercahaya. Pastikan seluruh wajah ini, seluruh mata ini akan memandang keindahan zat-Mu, ya Allah. Di surga kelak banyak orang-orang yang masih sedih. Malaikat berkata, apa yang membuat kalian sedih? Mereka berkata, kami sudah tahu dan surga kenikmatannya, tapi kami belum melihat keindahan Allah. Maka malaikat berkata, kanu ayunukum usha. Dahulu di dunia matamu penuh dosa, tidak pantas melihat Allah. Maka Allah berfirman pada mereka, irfa'ul hujub kanu a'yunuhum min dam'at tasqal syauqan lilqa'. Malaikat, singkirkan tabir agar mereka bisa melihat aku, karena walau mata mereka bermaksiat, mata mereka pernah mengalirkan air mata rindu untuk jumpa denganku. Mata mereka berhak melihat keindahanku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, la ilaha illallah. Ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. ada di antara kita dengan jasadnya, beliau akan menasihati mereka tidak akan memeranginya. Jangan yang seagama dan yang tidak seagama jangan diganggu. Nasihati juga bisa, juga tidak kita doakan. Semoga Jakarta tahun depan makin dikir makin makmur. Maulid Nabi, maulid terbesar di dunia. Isra Mi'raj terbesar di dunia. Yusuf Sya'ban terbesar di dunia. Nuzulul Quran dan Qaul Badr, Nuzulul Quran terbesar di dunia. Dan panggung malam 1 Januari terbesar di dunia. Akan datang waktunya insyaAllah. Doa penutup kami berdrahman nanti kita kembali menurut. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.